الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar pengertian takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan di dalam keadaan kamu muslim kepada agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Tuan Pengerusi, Tuan Imam yang bertugas, Jawatan Kuasa Surau An-Nur, tuan-tuan dan puan-puan, saudari, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan pujian yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun alhamdu dan asyukru itu kedua-duanya memberikan maksud memuji, tetapi perkataan asyukru selalunya disebut, kita kata syukran, ya, maknanya kerana ada sempena-sempena yang tertentu. Ya, ada orang buat baik kat kita, kita sebut syukran. Tetapi alhamdu ialah satu pujian, tanda syukur dan tanda terima kasih yang kita ungkapkan secara mutlak dengan tidak ada menyangkutkan ia kepada apa-apa sempena yang tertentu. Dan selayaknya alhamdu itu hanyalah lillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberi kepada kita lebih banyak daripada yang kita minta, memberi kepada kita berulang-ulang kali lebih daripada berkali-kalinya kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan selebih-lebihnya lah kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk pada malam ini kita berada di dalam suatu majlis yang cukup bermakna dan cukup penting. Mungkin bagi tuan-tuan dan puan-puan yang perjalanan ke surau-nya tak jauh, ya, dekat je. Orang kata tujuh suku tu boleh capai Kuala lagi. Ya? Mungkin tak nampak sangatlah apa senarionya. Tetapi bagi penceramah-penceramah dan mereka yang datang daripada jauh ni, bila kita jalan, terutamanya macam surau An-Nur ni, kalau untuk saya ni antara surau yang paling jauh lah dalam sebulan. Ya? Lebih kurang tak lama lagi lah, ya? Mudah-mudahannya. Perjalanan yang jauh itu menyebabkan bila kita terperangkap dalam jam, kita tengok dekat kiri dan kanan kita ramai orang dalam perjalanan, tah ke mana tak tahulah, tapi muka semua muka balik pejabat lah, ya? Balik kerja. Jadi terfikir juga di hati kita ni, sebahagian daripada mereka ni bukan tak nak, ya, datang ke majlis ilmu, bukan tak teringin nak datang ke majlis-majlis seperti di surau An-Nur. Tetapi disebabkan oleh rumah yang jauh, ya, keluarnya lambat, kekangan-kekangan yang lain, maka mereka ni tak sampai. Mungkin kerana kita ni dah biasa sangat datang ke surau, sampai mungkin kita boleh terlupa yang kehadiran kita ini ialah satu nikmat. Kita rasa dia rutin. Ya, sedangkan kadang-kadang bila perkara tu walaupun senang, macam dah boleh dan dapat, tapi kalau tidak dengan izin Allah SWT, tak dapat juga. Saya dalam perjalanan nak datang ni, saya lapar. Lapar sangat. Tengah hari tak makan. Ya? Jadi saya nak makan konflik. Ya? Nasi tak makan. Ya? Makan konflik. Jadi dah bubuh dah konflik, dah bubuh susu, baru nak sudu tengok-tengok penuh semut. Ya, dalam konflik tu lah kan. Jadi tak boleh nak makan, tak boleh nak halau semut tu, banyak sangat. Jadi minumlah air saja, ya, datang. Tak beritahunya, walaupun dah ada konflik di rumah, walaupun dah ada susunya, dah isilah bekas, tapi kalau namanya bukan rezeki kita, bukan rezeki kita lah. Maka sebab itulah penting bagi kita untuk rasa syukur datang ke majlis ilmu ni, kerana kita tidak datang melainkan dengan pilihan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita dalam majlis ilmu juga adalah merupakan sebagai tanda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sepotong hadis yang diriwayatkan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Ya, barang siapa yang Allah nak seseorang tu dapat kebaikan, ya, kadang-kadang kita ni tak boleh kebaikan banyak. Apa tanda orang tu dapat kebaikan? Downline dia panjang ke? Ya. Catatan pendapatan dia meningkat ke, bulanan ke? Mungkin ada orang rasa begitu. Tapi kata Nabi SAW, kalau di sisi Allah Ta'ala, antara tanda seseorang itu dapat kebaikan ialah dia difahamkan oleh Allah tentang urusan agama. Sebab kalau kita dapat harta, tak dapat agama, harta jadi beban, jadi fitnah, jadi liability, tak jadi aset. Kalau kita dapat ilmu tetapi dengan ilmu tu tak dapat agama, ilmu jadi liability dan fitnah ke atas diri kita. Kalau kita dapat kuasa tapi dapat kuasa tak dapat agama, kuasa jadi fitnah ke atas kita. Dan kalau sekiranya kita ada keyakinan yang tinggi terhadap sesuatu tetapi keyakinan itu jauh daripada agama Allah Subhanahu wa Taala, ianya juga tidak menjadi suatu harta yang berharga ataupun aset yang berharga dalam kehidupan kita. Maka kerana agamalah harta kita jadi kebaikan, kerana agamalah ilmu kita jadi kebaikan, kerana agama jugalah kuasa yang ada pada kita. Ada ke kuasanya? Ada insyaAllah. Ya, dan berterusan lagi menjadi kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di dalam pertemuan yang lepas pada bulan yang lalu, kita telah sampai tak jauh lah, janganlah risau ya, mana-mana yang terlepas bulan lepas tu baru ganjak sikit je. Ya. Kita telah pun selesai membincangkan sampai kepada ayat yang ke-14 daripada surah Al-Kahfi, pada menyatakan tentang langkah-langkah perubahan. Ya, innahum fityatun amanu bi rabbihim, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda yang telah bertindak untuk beriman kepada Tuhan mereka, bahagian pertama. Wazidnahum huda, bahagian yang kedua. Dan kami tambahkan, ya, apa ni, hidayah, kemudahan kepada mereka. Dan bahagian yang ketiganya, warabatna ala qulubihim, lalu kami kukuhkan keimanan itu dalam hati mereka. Allah SWT sebut dalam ayat yang ke-14, ke-13 dan ayat yang ke-14. Lanjutan daripada itu, sekadar saya recap balik, kita sambung daripada ayat itu dengan kita menyatakan setelah Ashabul Kahfi dapat iman dan imannya itu disematkan di dada, apa mereka buat? Mereka bangkit. Ya, izqamu, lalu mereka bangkit. Islam adalah agama yang membangkitkan manusia. Ya, orang yang pegang Islam akan berdiri dengan satu pendirian. Orang Islam tidak akan membenarkan dirinya diperbodohkan. Orang Islam tidak akan membenarkan dirinya dimomokkan. Orang Islam, kalau orang buat hina dan aniaya ke atas dirinya dan saudara-saudaranya, mereka adalah manusia yang bangkit. Ya. Bangkit hari-hari boleh bangkitlah. Ya, tapi kalau 9 bulan bagus, kan, ya. Baik. Sebagai umat yang bangkit, ya, bukan orang yang membiarkan, bagi sekeping kain plekat, ya, bagi kopi sebungkus dah boleh beli. Bukan itu harga orang Islam. Ya. Lalu mereka bangkit dan menyatakan iman mereka. Mereka berkata, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Mereka bangkit dan menyatakan kepada masyarakat mereka bahawa Tuhan kami satu saja, iaitu yang kamu duduk di sini, rumah kita ni, langit dan bumi, yang buat langit dan bumi itulah Tuhan kami. Dan kami tidak akan sembah yang selain daripadanya, kerana kalau kami melakukan yang sedemikian itu, kami menjauhi kebenaran. Kata mereka. Baik. Seterusnya, mereka menyambung. Allah SWT menyambung dengan menjelaskan apakah pula kata-kata mereka selepas daripada itu dalam ayat yang ke-15. Allah SWT berfirman pada merakamkan kata-kata Ashabul Kahfi. Ha'ulai qawmuna. Mereka itu, yakni kaum kami ini, ittakhadhu min dunihi alihah. Mereka itu telah mengambil yang selain daripada Allah sebagai Tuhan. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Sedangkan kalau mereka mahu berbuat demikian, tanggungjawab yang ada atas mereka ialah mereka mesti mendatangkan bukti. Dan ayat itu telah kita sentuh dengan panjang lebar dalam pertemuan yang lepas, pada menjelaskan bahawa kaedah nak percaya dalam Islam, percaya mesti bersandar kepada hujah. Pada soal akidah, pada soal ibadah, termasuklah juga dalam urusan-urusan kehidupan seharian kita. Dan ia menjelaskan apa yang Allah sebut dalam ayat yang ke-9 dalam surah Al-Kahfi dulu. Allah Ta'ala sebut, Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu menganggap, kamu mengira kisah Ashabul Kahfi yang merupakan tanda kebesaran kami ini sebagai sesuatu yang terlalu ajaib? Ya, jangan bina agama di atas keajaiban. Ya, sekarang ni masyarakat kita semakin berminat dengan perkara-perkara yang ajaib. Sama ada yang ajaib itu bersangkutan dengan soal peristiwa-peristiwa yang di luar kebiasaan, ataupun yang berkaitan dengan soal seni bela mempertahankan diri, ataupun yang bersangkutan dengan soal yang membabitkan perubatan, maka perkara-perkara ini perlu bersandarkan kepada hujah dan mesti dipimpin dengan keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. Kerana kekhawatiran kita, kecenderungan masyarakat di dunia pada ini, bukan orang Islam saja, orang bukan Islam pun semakin meminati perkara-perkara ajaib. Kalau kita pergi ke kedai buku macam Kinokuniya ya, dekat KLCC tu, sama ada cawangan Kuala Lumpur ataupun di Singapura, di Dubai ataupun di Jepun, antara buku yang mencatatkan jumlah jualan yang tinggi secara konsisten dalam setahun, dua, tiga tahun kebelakangan ini adalah buku-buku dalam kategori New Age. Ya, New Age yang bersangkutan dengan soal alam-alam mistik, yang kalau diterjemahkan dalam filem keluar cerita Twilight, ya, keluar cerita Harry Potter, ya, cerita-cerita semua ni yang berbincang tentang roh, jin, pelesik, setan semua dan sebagainya ni. Dari satu sudut yang baik, mungkin baiknya ialah kerana orang dah penat dengan alam material. Ya, kalau kata atheism dan alam yang berorientasikan kepada fizik ni, maknanya orang dah penat menyandarkan kehidupan dan penilaian hidup kepada benda-benda ini. Selalu mereka cuba nak mencari dimensi metafizik lah. Kerohanian, alam-alam yang di luar daripada dimensi kita. Mudah-mudahan itu jambatan yang mendatangkan orang kepada agama. Sebab orang susah nak appreciate agama kalau dia ni jenis, kalau istilah orang Perak ni, keras juga. Ya? Maknanya tak boleh nak appreciate benda-benda yang bersifat dualism. Ya, kalau masalah kebersihan, dia nampak an-nazafah saja, dia tak nampak at-taharah. Sebab dia nampak yang fizikal saja. Ya. Hal-hal yang seperti ini. Maka semakin manusia bersifat kebendaan, semakin susah dia nak appreciate agama. Dan itu yang telah tersentuh dululah tentang mazhab Dajjal, ya, materialisme. So bila manusia makin cenderung kepada kerohanian, kepada alam-alam mistik ini, mudah-mudahan dari sudut positif, maknanya orang dah lesu dengan kehidupan kebendaan ni dan mula nak mencari dimensi kerohanian dia. Tetapi bahagian yang membimbangkan kita pula ialah apabila perkara ini tidak berada di atas jalan yang betul, takut-takut perkembangan ini adalah merupakan mukadimah untuk menyambut kedatangan Al-Masihud Dajjal. Maka sangat-sangat penting apa yang kita bincangkan dalam surah Al-Kahfi ini. Kita peringatkan selalu bahawa agama Islam, agama kita ialah agama yang dibina di atas hujjah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Apa-apa mesti datangkan hujjah. Kalau akidahnya bersandarkan kepada hujjah. Kalau ibadahnya walaupun dari segi fiqh ada ruang untuk dia bertaklid, tetapi dia mesti ada keinginan untuk tambah kefahaman. Kalau ustaz kata yang ni tak boleh buat, hukumnya haram, dalam diri tu nak kena ada keinginan. Kenapa haram? Boleh tak terangkan sikit supaya lebih kukuh pegangan. Termasuklah juga yang kita sentuh dalam pertemuan yang lepas, hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan seharian, kepenggunaan, nak beli barang, nak beli ubat. Kadang-kadang kita pun tak faham macam mana kita boleh tak percaya dengan doktor di hospital, tapi kita lebih percaya dengan ejen yang menjual barang-barang yang tertentulah. Jadi sifirnya tu bagaimana kita pun tak pasti. Mungkin di pihak hospital pun ada salah dia juga. Ya, kerana mungkin sebahagian daripada pegawai perubatan ni malas nak memberi penerangan. Ya, datang tak ada pakcik, tak ada sakit apa. Apa pula tak ada sakit? Takkan saya saja datang sini? Saya bukannya orang tua yang kurang kasih sayang. Saja-saja datang sini nak minta perhatian awak. Saya sakit. Tapi doktor tak ada sakit apa. Jadi ramai orang kecewa bila pergi hospital, dia rasa dia sakit. Tapi doktor kata tak ada sakit apa. Jadi bila kecewa dengan pihak hospital, dia mulalah mencari, ya, maknanya pembedahan-pembedahan ataupun apa-apalah teknik perubatan yang berbeza daripada apa yang dia jumpa di hospital. Tak apalah. Itu telah kita sentuh dalam pertemuan yang lepas. InsyaAllah pada malam ini kita sambung lagi perbincangan kita menjurus kepada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-16 daripada surah Al-Kahfi. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza i'tazaltumuhum wama ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Yang bermaksud, dan kerana itu, ya, adalah penjelasannya nanti. Dan kerana itu, kenapa? Maka kamu itu, yakni Ashabul Kahfi itu, mereka itu telah mengasingkan diri mereka daripada masyarakat mereka dan apa yang mereka sembah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan arahan kepada mereka, pergilah kamu ke gua, ya, ke sebuah gua. Yansur lakum rabbukum min rahmatih, apabila kamu duduk dalam gua itu, maka kamu akan dilempahkan dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Taala. Wa yuhayyil lakum min amrikum mirfaqa, dan juga Allah akan sediakan kemudahan-kemudahan untuk menjayakan urusan kamu dengan memberikan bantuan-bantuan yang berguna, kata Allah Taala. Ada beberapa kata kunci dalam ayat ini. Yang pertamanya, topik yang kita nak sentuh pada malam ini ialah berkaitan dengan tindakan Ashabul Kahfi ini beruzlah. Ya, tinggalkan masyarakat, masuk dalam gua. Soalan pertama yang timbulnya ialah, bilakah Ashabul Kahfi ini beruzlah? Ya, dalam keadaan yang bagaimana? Adakah senang-senang mereka mengambil pilihan untuk beruzlah berdasarkan kepada struktur ayat dan kisah yang telah dibentangkan tadi? Kita nampak bahawa Ashabul Kahfi, semasa mereka nak mengambil tindakan untuk beruzlah, mereka telah pun confront masyarakat mereka. Ya, mereka dah berdepan dengan masyarakat, mereka telah menyatakan keimanan, mereka telah menyatakan hujah-hujah atas kepercayaan mereka dan kenapa kepercayaan mereka tak sama dengan kepercayaan masyarakat. Maknanya mereka dah berusaha, dan setelah mereka berusaha, mereka juga telah mengkaji keadaan masyarakat. Maknanya tak ada jalan. Masyarakatnya berkeras untuk berpegang pada agama yang mensyirikkan Allah Subhanahu Taala, lalu akhirnya mereka beruzlah. Timbul soalan kepada kita, kalau Ashabul Kahfi ini beruzlah, adakah kita juga boleh mengambil pilihan yang sama dengan beruzlah? Dengan alasan-alasan yang boleh kita kongsikan. Ya? Mungkin kata orang, kita nak beruzlah kerana keadaan masyarakat dah terlampau teruk. Saya buat kerja dakwah ni kerana saya rasa banyak perkara tak elok yang berlaku dalam masyarakat. Saya nak perbetulkan. Tapi makin saya perbetulkan, makin teruk masyarakat. Dulu masa saya duduk di soft, mendengar orang lain ceramah, saya rasa Malaysia okey lagi. Tapi ada problem sikit lah. Tapi bila saya pula jadi penceramah, makin teruk ni siapa. Salah saya ke? Jadi dah mula fresh. Jadi dah macam-macam dah cuba. Sehingga akhirnya masyarakat menjadi semakin teruk, semakin teruk, semakin teruk. Maka saya mengambil tindakan untuk beruzlah. Bolehkah kita beruzlah? Hal ini dibincangkan oleh para ulama, tapi saya rumuskan kepada apa yang dipetik oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi pada membincangkan ayat ini, merumuskan pendapat-pendapat ulama yang menjurus kepada mengatakan bahawa adalah tidak harus bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil tindakan beruzlah. Ya, mengambil tindakan beruzlah atas sebab-sebab yang banyak. Maknanya kita kena ingat perbincangan kita dalam konteks kita ni ulul albab. Dan ulul albab ialah orang yang faham isi dan bukan orang yang ambil kulit saja ataupun orang yang get the point. Dan bila kita mengambil cara ulul albab untuk faham ayat ni, maka kita nak mengambilnya mesti mengambil jangan takat pada apa yang kita nampak di luar, tapi kita nak ambil isi kat dalam dia tu. Apa yang Allah nak daripada menceritakan tentang Ashabul Kahfi ni beruzlah? Mungkin kata seorang, maknanya kita ni kena tinggalkan masyarakat, kita masuk dalam masjid, kita duduk dalam masjid, kita tinggalkan apa yang berlaku kat luar. Seperti yang pernah berlaku di Mesir, ketika mana tentera Napoleon Bonaparte datang masuk ke Mesir pada akhir kurun yang ke-18. Ada sebahagian daripada umat Islam, tindakan yang mereka ambil ialah mereka lari masuk ke dalam masjid dan mereka membaca Al-Quran sebagai respon kepada kemasukan tentera musuh. Jadi saya rasa yang tu kita nak kena semak balik. Sebab kalau orang kat luar buat maksiat, kita kata okeylah, dah kena teruk sangat kat luar tu, mari kita duduk kumpul dalam masjid ramai. Saya rasa ramailah orang gembira dengan perbincangan kita itulah. Dengan putusan tu. Eloklah sangat. Pergilah. Duduklah dalam masjid tu. Kalau kami kejam lebih sikit nanti, kami bom masjid tu, mati habis selesai masalah. Dunia ini kami yang punya, kata mereka nanti. Jadi kita tak boleh ambil tindakan yang macam tu. Apa yang perlu kita buat ialah dengan kita tengok balik beberapa perkara, iaitu misal kata yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Yang bermaksud, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepada kamu daripada Tuhanmu, kerana sekiranya kamu tidak berbuat demikian, maka tak sampailah risalah Allah kepada umat. Dan Allah itu yang akan menjaga kamu daripada ancaman manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi dalam ayat ini Allah SWT peringatkan pada kita, kepada Rasul, dan kerana sudah tidak ada lagi Rasul selepas Nabi Muhammad SAW dan kita mewarisi tugas untuk meneruskan kerja para Rasul ini, maka kata Allah Ta'ala sebab kenapa Allah suruh Nabi jumpa dengan masyarakat ialah kerana kalau Nabi tak buat begitu, risalah tak sampai. Jadi kita kalau ambil tindakan beruzlah, tinggalkan keluarga, tinggalkan masyarakat, dan kita pergi mengasingkan diri, kita tak nak dah campur dengan orang, akan matilah perjalanan untuk risalah itu sampai. Maka kita tak boleh ambil option untuk uzlah. Tapi kalau mengasingkan diri untuk satu tempoh yang seketika, itu tidak menjadi halangan kerana dia di luar daripada konteks uzlah ni. Macam Nabi SAW, baginda bukan meninggalkan masyarakat, tetapi baginda pergi ke Gua Hira untuk berfikir, mencari petunjuk, mencari jalan keluar daripada kerosakan yang berleluasa berlaku dalam masyarakat berkhalwat di Gua Hira itu. Maka kalau kita nak melihat kepada apa yang dilakukan oleh baginda SAW itu, maknanya pada hari ini kalau sekali-sekala kita tinggalkan rutin harian dan kita pergi ke satu tempat, tidak menjadi masalah. Contohnya orang buat kursus motivasi. Nak buat kursus motivasi ni, kalau buat di pejabat sendiri, tak kesan. Tengah-tengah duduk orang, sudah ni pula panggil orang ni nak jumpa lah apa semua dengan telefonnya apa dan sebagainya. Padahal maknanya bukan mati pun kalau benda tu tidak di tidak disegerakan pada masa itu juga. So cara nak memisahkan dia supaya dia boleh fokus ialah asingkan. Angkut semua, bawa pergi ke pedulangan contohnya lah. Ha ya, duduk tu. Lagi bagus cari tempat yang tak ada line telefon. Ha memang melepahlah duduk ya dengan fasilitator dengan ceramah kirim melepah kan ya. Mana kalau tak ada line telefon. Tak apalah 3 hari, 4 hari ya kita berada di tempat itu supaya kita boleh susun balik fikiran kita. Dan rutin hariannya, uzlah kita pula, rutin hariannya ialah qiyamul lail. Ha ya, qiyamul lail. Bahaya terutamanya bagi orang yang buat kerja dakwah, pemimpin masyarakat, orang yang banyak berurusan dengan klien, dengan manusia. Kalau dia tidak berqiyamul lail, antara musibahnya ialah dia tak ada, kalau dalam istilah komputernya, defragment tu. Ha ya, tak defrag. Ha ya. Kerja mengadap manusia ni, bila kita mengadap manusia ni banyak kesan negatif yang berlaku eh. Sakit hati, apa tu, marah, dosa, mengatalah inilah itu semua macam-macam. Nak rawat perkara tu, uzlah harian kecil-kecilan tu. Yang bangun sekejap, jangan bangun awal sangat. 3:00 dah bangun dah. Ya, solat tasbih lah, apa yang adan lah sekali semua hidup. Pasal berat sangat. Jangan buat yang berat sangat tu, kalau nak buat silakan. Ya. Tapi yang ringan-ringan tu, bangun pukul 5 suku atau ada setengah jam tu, ya bersiap-siap dapat 2 rakaat tahajud, 1 witir pun tak apalah, 1 witir. Tapi ada masa sikit tu yang boleh duduk fikir. Dan jangan solat saja. Ya, jangan solat saja. Ambil sikit masa untuk fikir. Ya, fikir tu zikir dan fikir. Jangan solat, penting juga solat tu, tapi kita perlukan sedikit masa tu untuk kita fikir balik semalam apa yang berlaku hari ini. Terutamanya bagi orang-orang yang berumur 30-an. Ha ya, umur 30-an ni zaman rumah bising, anak menjerit. Ya, jerit-jerit yang tumpah nilai tu apa dan sebagainya. Serabutlah. Jadi jangan lepaskan serabut tu dengan pergi lepak dengan member kat kedai mama. Macam menyesal kahwin je gayanya. Kan? Tapi maknanya nak hilangkan rasa letih tu yang pukul 5:30, 5 suku, pukul 5 pagi, 4:45 ke, bangun tu, ha, masa tu. Tenang, ya. Anak tidur, boleh fikir sikit. Juga muhasabah diri. Baik. Yang pertama, maknanya kita kena campur dengan masyarakat untuk kita nak sampaikan Islam. Kalau kita tak campur dengan orang, tak sampai. Kemudian perkara yang keduanya juga, di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, banyak ditekankan tentang kelebihan bercampur dengan orang. Ya, fadilat bergaul dengan manusia. Rupa-rupanya dalam Islam ini, kalau kita nak jadi baik, nak jadi lebih baik, nak jadi bagus, caranya bukan tinggalkan orang kerana takut dipengaruhi ke apa, tidak. Tapi kena bersama dengan masyarakat. Sebab kita perlukan manusia lain sebagai cermin untuk kita tengok kita ni di tahap mana. Kalau tak campur orang, ni yang SS ni. Syok sendiri. Ha, ya? Rasa macam okey dah, sebenarnya tak okey lagi. Rasa pandai dah, sebenarnya bodoh lagi. Sebab tidak ada perbandingan. Kan itu kalau kita pergi ke rumah-rumah anak yatim. Ya? Contohnya, kalau yang dekat sikit dengan kawasan saya tu, rumah kebajikan Tunku Budriah. Ya? Dekat dengan velodrome. Dekat hospital UKM tu. Kita tengok ya? Anak-anak yang ditinggalkan di situ. Sama ada macam-macam faktor lah ya. Anak tidak sah taraf ya, yang tidak ada bapa ya, baru ni duduk hari bapa. Ni dalam masyarakat kita ramai anak tak ada bapa. Sakit hati dengan ucapan hari bapa ya, benda-benda yang begini. Jadi budak-budak yang duduk ni, kadang-kadang akak-akak yang jaga ni, mereka tak adalah orang kata jiwa nak melayan budak-budak ni. Pastikan minum susunya cukup, ubatnya cukup, beraknya dibasuh, hatu je lah. Tapi nak agah-agah ke, nak main-main, tak ada. Dan apabila mereka membesar tanpa stimulation, dengan tidak ada interaksi, ada kecacatan yang berlaku kepada jiwa mereka dan mereka tak boleh nak sembuh sampai dewasa. Sebab manusia ni perlukan kepada stimulasi. Ya, orang berjumpa dengan kita, bercakap, mungkin negatif, mungkin positif, tapi yang penting hubungan dengan manusia lain tu menjadikan kita ni berkembang. Tapi kalau kita tak campur dengan orang, kesan negatifnya ada. Sebab itu kita lihat misalnya di dalam potong hadis Nabi SAW, kata baginda, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran minal mu'min alladhi la yukhaliqu an-nas wa la yashbiru 'ala adahum. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang campur dengan orang dan bersabar atas kesakitan yang timbul akibat pergaulan adalah lebih baik daripada dan besar ganjarannya daripada orang mukmin yang tak campur dengan orang dan tak sabar dengan kesakitan. Maknanya awal-awal Nabi dah beritahu kita kalau campur orang akan ada sakit. Sakitlah. Ya, sakit gula habis. Sakit biskut pak segi habis. Itu antaranya lah. Ataupun orang marah dengan kita. Berebut ke bergaduh. Kalau tak campur orang, senang. Ya, tak adalah benda-benda yang tadi. Tapi kata Nabi, seorang mukmin yang campur dengan orang dan bersabar di atas kesakitan yang timbul akibat pergaulan, yang tu lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang mukmin yang tak campur orang dan tak sabar. Sebab apa? Ya, itu peraturan dunia. Kata orang kampung saya, win some, lose some. Maknanya nak dapatkan sedikit, nak dapatkan faedah manfaat, adalah harga yang perlu kita bayar. Ya, harga yang perlu kita bayar. Bila kita bercampur dengan orang, kenapa? Sebab kita interdependent. Contoh yang saya berikan setahun yang lepas di sini. Ya, kita pergi kedai makan, makcik letak sepinggan nasi berlauk ikan RM4.50. Apa mahal sangat ni. Tak puas hati macam ni. Minta maaf makcik, saya tak teringin pun nak makan kedai makcik. Biar saya buat sendiri. Oh, buat sendiri. Macam mana buat sendiri? Buat sendiri semua tu daripada awal. Ya, pertama sekali ikan, mana nak dapat ikan? Pergi bukan pasar. Pasar tu dah ada orang tolong bawa ke pasar. Kena cari tempat kat mana Tuhan bubuh dia. Ya. Pergi ke laut. Nak pergi ke laut, bukan berenang ke laut. Naik sampan, naik bot. Bot pula bukan hanyut di bawah ombak. Kena ada enjin. Dalam enjin bukannya bubuh air masin laut tu. Kena buat minyak diesel. Berapa orang terbabit buat minyak diesel tu? Tangkap ikan pula, bukan tangkap kaup dengan tangan. Kena ada jala. Berapa orang terbabit buat jala? Dah dapat ikan, bawa balik ke darat. Baru sampai tepi laut. Nak bawa ke pasar borong? Bawa dengan lori. Lori pula jalan atas jalan tar. Jalan-jalan tar pula ada tol. Tol pula ada jurutol. Kat dalam tu kan. Itu baru ikan. Belum asam jawanya, belum garamnya, belum bawangnya, belum cilinya, belum minyak masaknya. Tak masuk lagi nasinya. Nak memberitahunya, saya sebut ni bukan reka-reka. Maksudnya, suatu ketika dahulu, nak merasa makan nasi lauk ikan, bukan macam hari ni. Kok silap-silap setahun sekali je merasa makan. Pasal apa? Semua kena buat sendiri. Tetapi manusia dijadikan Allah Ta'ala sebagai makhluk yang hidupnya, kalau bahasa orang dulu-dulu ni, interdependent. Saling perlu memerlukan. Ada orang kerja tangkap ikan, ada orang kerja maknanya minyak, ada orang kerja kutip cukai. Gaduh sama-sama sendiri. Minyak naik, nelayan marah, nelayan pula yang dimarah orang kan ya. Jadi yang minyak naik tak ada orang nak marah pula. Tak apalah, memang Malaysia ni pelik sikit kan. Jadi balik pada cerita ni, akhirnya kalau nak makan nasi lauk ikan, mungkin silap-silap bayar RM1,000 pun belum tentu dapat. RM10,000 pun belum tentu dapat. Tapi akhirnya dengan membayar RM4.50 dapat sepinggan nasi berlauk ikan. Pasal bebanan itu telah teragih-agihkan dengan pengkhususan kerja masing-masing. Maknanya kita manusia ni memang hidup saling perlu memerlukan. Betapa senangnya hidup kita pasal ada orang buatkan kerja untuk kita dalam keadaan langsung atau tak langsung. Saya bercakap ni dalam bahasa akar umbi. Ini bukan teori ekonomi Adam Smith ke apa ke tidak ya. Dalam benda yang simple saja, maknanya hidup kita jadi senang sebab kita tolong menolong. Bagaimana boleh ada orang rasa saya tak perlukan masyarakat? Yang slogan ya, slogan hidup itu, kubur masing-masing. Ya. Macam mana dia boleh kata kubur masing-masing? Kalau dia patah balik ke awal dulu. Dan di hujungnya macam mana? Ada orang lahir tak perlukan orang. Anak-anak keluar perut mak, tak apa, biar saya potong tali pusat sendiri. Ada orang juga potong tali pusat. Umur 3 tahun, asma, malam-malam. Ya. Bapak bawa pergi ke klinik. Apa kata doktor? saya minta maaf pakcik, polisi kami di klinik ni kubur masing-masing. Macam mana? Mati kita. Bangun ada doktor, tak tidur malam. Ya, pasal nak melayan sakit. Ya, malam ni jaga kesihatan. Ya, jangan accident, jangan masalah apa. Pasal isteri saya buat kemasan malam ni. Ya, sampai pagi tu. Sian kat dia, ya. Baik. Dah besar sikit, pergi tadika pula. Ya, cikgu ambil lah anak saya ni, tolonglah ajar. Minta maaf pakcik, kami di tadika ni, polisi kami kubur masing-masing. Habis buta huruf sampai ketua. Pasal orang tolong kita, tolong tu, sampailah mati tu. Yang orang kata kubur masing-masing tu, kalau dah sombong sangat, mati, pergi kubur sendiri. Masuk dalam lubang sendiri, kambing sendiri. Tak payah panggil orang masjid, nak bertahlil lah apa dan sebagainya kan. Uruskan semua. Kaya sangat, penting, apa ni, tak perlukan kepada orang. Tahu, it doesn't work like that. Memang kita hidup ni saling perlukan antara satu sama lain. Maka sebab itu dalam Islam, Allah SWT tak jadikan, aku ni nak campur orang ke tak campur orang. Allah tak jadikan itu sebagai pilihan peribadi semata-mata. Tetapi diberikan konotasi agama. Bahawa kalau kamu memilih untuk campur orang, dan sabar sikit dengan kesakitan yang timbul akibat pergaulan, itu lebih baik untuk kamu. Ya, maka tuan-tuan dan puan, sebab itulah dalam Islam banyak syiar yang pergi kepada nak suruh kita ni campur dengan orang. Sampai ke tahap, kalau boleh saya gambarkan dalam masalah fiqah, yang solat jemaah ni kita tahu dah, ya, solat jemaah dan sebagainya. Kita ambil contoh misalnya, antara satu perkara yang menjadi sebab keharusan untuk jemaah di masjid menjamakkan solat zuhur dan asar, contohnya, ialah apabila ketika imam nak bertakbir untuk memulakan solat jemaah zuhur di masjid ataupun surau ni, hujan turun. Ya, walaupun kat Malaysia ni orang tak berapa buat lah, tapi dalam kitabnya ada. Maknanya boleh dijamakkan asar tu sekali dengan zuhur. Kenapa? Salah satu daripada hikmahnya yang diterangkan oleh Allah ialah kerana betapa besarnya solat jemaah ni nak dipastikan dapat dibuat secara jemaah. Lebih baik dijamakkan asar itu dengan zuhur daripada mengambil kebarangkalian mungkin tak dapat datang masjid untuk asar kan kalau hujannya berpanjangan. Maksudnya nakkan kita ni campur orang. Maka dalam Islam ikut garis panduan ini dan jangan ikut ijtihad rasa diri sendiri semata-mata, rasa hati semata-mata. Kerana kita akan mudah ditipu oleh syaitan, ya, makhluk yang sangat penyabar itu. Ya, contoh yang saya beri dululah, datang masjid semayang jemaah, banyak gangguan. Orang sebelah sedawa, mulut berpetai. Lepas tu sekarang tengah-tengah rokok, masuk pula nyamuk dalam kemplekat. Dah gatal kan, ya. Lepas tu sujud sekarang, imam sujud lama. Dah lah tadi makan ubi hitam tadi. Sujud lama pula. Kapek bau stokin. Ya. Serba tak betul. Bangun-bangun pula orang sebelah kan. Dah kena was-was. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah pening pada. Semayang kat surau. Ya. Tak tahan. Satu hari tu lambat. Terlepas semayang jemaah di surau. Semayang di rumah. Semayang-semayang di rumah. Setan, nyamuk, semua macam dah pakat-pakat. Ya. Jangan kacau dia. Jadi semayang di bilik, bilik ibadah dia. Ya, dengan kain pelekat dia, dengan ekornya semua lengkap cukup. Tengah semayang, khusyuk. Khusyuk. Terdetik pula hati kata, semayang ni, ulul albab ni, intipati ni, khusyuk. Semayang di masjid tak khusyuk. Semayang di rumah, khusyuk. Tak payah lagi masjid. Menanglah syaitan, kalahlah seorang anak Adam atas perhitungan dia tadi. Sebab itu kita kena berhati-hati dengan talbis iblis. Ya, iblis ni bijaksana, ya, dalam mengatur langkah-langkah untuk menyesatkan manusia. Balik dari sini. Maknanya uzlah itu bukan pilihan untuk kita, sebab uzlah ini pertama sekali risalah Islam tersebar bergantung kepada kita jumpa orang. Yang kedua, dalam Islam banyak fadilat kita campur dengan orang. Dan yang ketiganya, Ashabul Kahfi hidup di zaman Nabi yang lain, Rasul yang lain, yang syariatnya tak sama dengan syariat kita. Akidahnya sama, syariatnya tidak sama. Maka keharusan beruzlah itu ada untuk mereka, tetapi peruntukan itu tidak untuk untuk kita. Ya, dan ini adalah perbahasan panjang lebar dalam kelas-kelas yang membincangkan tentang usul fiqh dalam bab ya mengambil hukum daripada syariat umat sebelum kita. Ada mazhab yang menerimanya, ada pendapat yang tidak menerimanya, adalah perincian itu yang bukan menjadi fokus saya dalam perbincangan ini. Baik. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada mereka supaya pergi ke gur. Ya, yansur lakum min rahmati, dan Allah berikan rahmat pada mereka. Adakah bila Allah berikan arahan supaya mereka pergi ke gua ni, bermakna mereka ni terima wahyu daripada Allah Ta'ala yang menjadikan Ashabul Kahfi ini para Nabi? Tidak. Ya. Kerana tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa mereka ini mendukung risalah Tauhid yang dibawa, seperti yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul, maka bila disebutkan fa'u ilal kahfi, pergilah kamu ke gua, itu tidak bermaksud Allah memberikan arahan dalam bentuk mendatangkan wahyu, tetapi ianya difahami oleh para para ulama mufassirin sebagai Allah memberikan ilham kepada mereka bahawa mereka perlu pergi ke gua itu. Baik. Sambungan daripada ayat tersebut, apabila mereka masuk ke dalam gua ni, kata Allah Subhanahu wa taala, yanshur lakum rabbukum min rahmati. Pergilah kamu duduk ke dalam gua itu supaya dengan kamu berada dalam gua itu, kamu ni dilempahkan dengan rahmat Allah SWT. Kita dah sebut sikit dalam mukadimah masa trailer ayat 9 sampai 12 dulu. Tapi kali ni diperincikan lagi. Allah suruh Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua. Sebabnya kerana di gua itu mereka akan dapat apa yang mereka tak dapat di rumah mereka, iaitu ketenangan, rasa tenteram dan selamat. Lalu Sayyid Qutb rahimahullah meletakkan perbahasan dia tentang ayat ini di bawah satu tajuk yang unik, iaitu katanya min dhiqid dunya ila si'atil kahfi. Perintah Allah yang menyuruh mereka keluar daripada kesempitan dunia kepada keluasan gua. Paradox. Balik. Macam mana pula jadi begitu? Daripada kesempitan dunia kepada keluasan gua. Patutnya keluasan dunia kepada kesempitan gua. Kenapa pula mereka rasa lapang duduk dalam gua, rasa sempit duduk di rumah sendiri? Kuncinya yang telah kita sentuh dulu, iaitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyid Qutb mendatangkan beberapa contoh bagaimana bila seseorang bila seseorang dapat rahmat, rahmat itulah yang memberikan kelapangan jiwa kepada dirinya. Maknanya kita ni tenang tak tenang, tenteram tak tenteram. Tenang dan tenteram itu ialah cuaca hati kita. Kalau hati tenang, duduk tempat sempit pun tenang. Kalau hati tidak tenang, duduk dalam istana pun tidurnya tidak lena. Kat mana nak dapat tenang? Kat mana tak ada tenang? Bergantung di mana adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Sayyid Qutb dalam hal ini, bagaimana Ibrahim alaihissalam ketika berada di dalam api? Dalam api. Dia berasa tenang di dalam api itu. Dan dia terselamat. Ya, qulna ya nar kuni badan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar kun badan wa salaman ala Ibrahim. Ya, wahai api, jadilah kamu itu sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Maka api itu tidak membakar. Kerana kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk dalam api tenang. Bagaimana Nabi Yunus AS duduk dalam kegelapan tiga lapis di dalam perut seekor ikan. Rasa tenang. Yusuf AS ketika duduk di dalam periki, filjub, dan juga di dalam penjara, lebih tenang berbanding dengan duduk di rumahnya sendiri dengan adik-beradik yang bermusuh dengan dia, ataupun di istana Perdana Menteri Mesir ketika itu yang isterinya telah membuat konspirasi ke atas beliau, aka Zulaikha tu yang disebutkan namanya. Duduk dalam penjara lagi tenang. Nabi SAW duduk di kampung halaman sendiri di Mekah berbanding dengan ketika berada di gua Saur yang sempit itu. Duduk dalam gua lebih tenang. Kenapa? Tenang itu natijah daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup ini kalau kita terjemahkan ia dalam kehidupan seharian, adalah sangat-sangat penting rumah kita tu kita kena tarik rahmat Allah masuk. Dengan rahmat Allah mungkin rumah sengit-sengit, ya, macam rumah Tok Wan kita ke di kampung ke, bahasanya pakcik dan makcik yang duduk di kampung tu lebih tenang jiwanya daripada kita yang duduk di rumah semedi harga 700 ribu ni. Kerana mungkin di rumah sengit tu ada rahmat Allah, tetapi tidak di rumah yang harga 1 juta setengah ni. Jadi kita jangan terlampau banyak sangat kerja nak membesarkan rumah, tetapi kita culas dalam menarik rahmat Allah masuk rumah. Macam mana nak tarik rahmat Allah masuk rumah? Yang pertamanya ialah dengan doa. Ya, yang kita selalu minta daripada Allah SWT tu. Ya, apa ni yang kita minta, ya, wahab lana min ladunka rahmat. Ya, kita minta daripada Allah supaya berikan rahmat kepada kita. Doa. Dan doa ini saya letakkan yang pertama sebab dia kunci. Yang nak disuruh berdoa tu tuan rumah tu. Ha, saya takut kadang-kadang orang main trik. Ha, dia nak trik tuan. Ha, ya. Dia tak berapa nak berdoa. Ha, ya. Rumahnya tak berapa macam meraihkan doa. Setahun sekali panggil orang masjid datang. Ha, tolong baca doa selamat rumah ni. Boleh ke doa yang dibaca yang satu malam tu nak membersihkan kekotoran-kekotoran yang diisi sepanjang tahun oleh si tuan rumah? Maka kalau sungguh-sungguh kita nak dalam rumah kita itu ada hidayah, ada rahmat, yang paling mustajab yang nak kena doa tu ialah tuan rumahnya tu. Dan kalau dia ikhlas betul-betul nak, jujur nak doa dia tu Allah Ta'ala beri perhatian, dia akan bermula dengan dia bersihkan diri dia. Pastikan rezeki dia halal. Pastikan maksiat dihalang daripada masuk rumah. Dan dia berdoa. Tapi kalau rumah penuh maksiat, lepas tu panggil orang baca doa, macam mempersendakan Allah SWT pula. Ya, pukul 8 panggil ustaz baca doa, pukul 11 pocok-pocok di rumah yang sama sampai pukul 4 pagi. Apa bendanya? Jadi maknanya jangan, saya ingatlah masa saya sekolah dulu tingkatan 5, tingkatan 3, saya di tingkatan 3 tahun 1990. Adik tingkatan 1 kat sekolah asrama kan, selalu adik-adik bagi tazkirah, bagi tazkirah lepas asar ke lepas isyak ke, tengoklah dari semasa ke semasa. Jadi ada budak tingkatan 1 ni, dia kata, pada pandangan saya, kita ni yang sekolah agama ni, orang-orang agama dalam masyarakat, taraf dia taraf lalat je, katanya. Pasal apa? Bila ada najis, ada bangkai, ada makanan, datanglah lalat. Katanya kan? Saya kata, walaupun sakit hati saya dengarnya, tapi betul. Kan? Memang betul pun. Bila ada bangkai, ada makanan, datanglah lalat. Nak beritahu ni, kalau ada keduri, baru cari orang agama. Kalau ada orang mati, baru cari orang agama. Ha, itulah maksudnya. Jadi kita tak nak begitu. Yang pertamanya, doa nak minta rahmat masuk rumah, tuan rumah kena buat. Berkait dengan bahagian yang kedua, kata Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Muslim yang selalu diletakkan dalam awal-awal surah Al-Baqarah pada menafsirkan ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah ni tentang fadilat surah Al-Baqarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra fihi suratul baqarah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Jangan jadikan rumah kamu itu seperti kubur. Cantik ya, kan apa ni, bergayut-gayut lampu mahal-mahal kristal semua, tapi di sisi Allah Taala kubur. Nabi kata jangan jadikan rumah seperti kubur. Macam mana yang dikatakan rumah seperti kubur? Tak ada cahaya. Tak ada rahmat daripada Allah SWT. Walaupun lampunya terang-terang. Dan bila rumah itu tidak didatang dengan rahmat Allah SWT, maka yang ada di dalamnya ialah sengsara. Sebab itu bila kita balik daripada rumah, terutamanya orang lelaki, ya, sebelum balik, masuk ke rumah, sebelum masuk rumah tu, bagi salam, ta'awus. Jangan ya, baca auzubillahi minasyaitanir rajim dengan lafaz bismillah dan beri salam. Kalau ada orang, beri salam orang dalamnya. Kalau tak ada, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Pasal apa? Nak buang setan-setan yang mengikut dalam kehidupan seharian kita tu supaya jangan masuk di rumah tu jadi serabut. Kerana saya takut dengan keadaan sekarang ini menjadi satu perkara yang biasa, duduk dengan kawan gembira balik ke rumah serabut. Ya, duduk di luar seronok balik ke rumah nak bergaduh. Ya, balik ke rumah dengan isteri, dengan anak-anak. Jadi kita berdoa, ya, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun. Ya, minta supaya anak isteri ni jadi penyejuk mata. Dia tak jadi penyejuk mata, dia pembakar mata. Ya. Tengok anak stres, dah darah naik dah. Ya, menjerit, apa anak anak aku ni? Udahlah empat orang ni. Oh ya. Tak larat dah, kabut. Oh ya. Panas hati, tengok anak ni panas hati. Ataupun tengok isteri. Tengok je isteri, ah dah tension. Ya, maknanya kenapa jadi begitu? Antaranya ialah kalau rumah tu tidak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapat rahmat, bukan kata doa minta itu saja, itu yang pertamanya. Yang keduanya kena ada usaha dia. Kata Nabi, inna syaitana yanfiru minal bait allazi tuqra fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari berlari bertempiaran daripada rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi terutamanya bila kita masuk rumah baru, surah Al-Baqarah tu kita baca. Kenapa? Bila kita baca surah Al-Baqarah, maknanya kita mendedahkan rahsia-rahsia, asal-usul kejahatan syaitan. Dan itu memberikan rasa lemah kepada dia dan dia tinggalkan tempat tempat itu. Janji Nabi SAW. Panjang sangat, berjuzuk-juzuk. Ya, bukan itu habis terus kan ya. Bacalah sikit-sikit. Sikit-sikit. Kalau pasang kaset boleh? Boleh. Besarlah pahala yang mengaji dalam kaset tu. Itu je lah. Tak adalah apa-apa orang kata salah. Tak adalah salah kan. Tapi maknanya kurang lah pahalanya. Jadi maknanya baca surah. Surah Al-Baqarah. Dan saya yakin ya, Tuan Guru kita, Dr. Harun Lim, banyak ya memberi nasihat dan panduan tentang hal-hal yang seperti ini. Perkara ketiga yang boleh kita buat untuk menarik rahmat masuk rumah ialah dengan memuliakan tetamu. Ya, memuliakan tetamu. Malah Allah Subhanahu Taala, Nabi SAW mengaitkan soal melayan tetamu itu dengan soal iman kepada Allah dan hari akhirat. Sebab apa? Bila tetamu datang, datang dengan rezekinya, datang dengan keampunannya, datang dengan maghfirahnya. Maka kalau sekiranya rumah kita ni dah lama tak ada orang datang, ya, eloklah kita bermuhasabah. Dulu masa zaman, ya, kereta pun muat-muat maizi je masuk dekat tempat letak kereta tu kan. Ramai saudara mara datang. Tapi semenjak 2-3 menjak bagi salam dah tak dengar. Kena tekan loceng ataupun kena telefon baru tahu ada orang di balik tembok kat luar tu. Orang pun dah tak berapa nak datang rumah. Bila orang ramai tak datang rumah kita, rasa tak seronok lah. Mungkin itu tanda-tanda kurang satu daripada sebab untuk rahmat Allah tu masuk ke dalam rumah. Jadi maknanya perkara ketiga yang saya sebut tadi ialah soal melayan tetamu. Dan seperti biasalah, maknanya tetamu datang ke rumah ada tanggungjawab dan disiplin dia. Tuan rumah pun ada disiplin dia. Jangan pula tamu, aku tamu, ya, hak aku 3 hari untuk kamu layan. Tidak itu juga. Sebab dalam Al-Quran Allah SWT beri panduan. Ya, kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk rumah yang bukan rumah kamu sehinggalah kamu beri salam kepada ahlinya. Tapi sebelum beri salam tu ada satu bahagian, hatta tastanisu. Apa makna tastanisu itu? Yakni hendaklah kamu memperelokkan kedatangan kamu. Maknanya nak datang tu perelokkan kedatangan. Perelokkan macam mana? Pilih masa yang sesuai, waktu yang sesuai. Kalau dah zaman-zaman ada handphone ni, lagi bagus kalau beritahu dulu. ya, on the way jangan datang mengejut, ya, datang gitu. Tapi maknanya tidaklah sampai tak boleh orang kata spontan-spontan, ya, sebab saya rasa kalau tetamu datang spontan ni dan kita pun spontan menyambutnya, yang generasi saya ni dah tak berapa nak amalkan. Tapi kalau generasi mak saya, ya, generasi arwah ayah saya dulu, maknanya begitu, petang-petang tiba-tiba ada je, ya, nak pergi-pergi ke kebun ke pergi ke mana ke balik masjid tu singgah sekejap. Sekejap je sembang. Kita hari ni kalau datang spontan ni rasa ayolah apa ni, tak ada nak hidang apa ni, mana aku itu banyak masalah lah kan, mana tolonglah beritahu dulu. Tapi terserahlah kepada kita, terpulanglah. Yang penting perelokkan kedatangan dan pilih masa sesuai. Jangan datang tengah-tengah maghrib, orang tengah-tengah nak bersiap semain maghrib, pukul 7 datang nak sembang, ha, ya, ataupun hari Ahad pukul 3 petang. Apa hari Ahad 3 petang orang terbongkang depan TV nak tengok Hindustan masa ni lah, jangan masa tu pula datang nak sembang, tunggulah petang sikit kan, ya. Jadi bukan sahaja kita, malah anak-anak latih. Kadang-kadang anak-anak kita pergi rumah orang, ya, pergi rumah jiran, kena disiplinkan anak. Beritahu pada anak pukul 3 tak boleh, ya, pergi rumah kawan sebelah nak main, duduk rumah. Petang ke, pasar ke, pukul 5 ke, boleh pergi. Disiplinkan anak-anak dan fahamkan kepada mereka supaya mereka juga yang juga tetamu kepada jiran kita tu datang secara teratur, ya, appropriate. Baik. Jadi apabila Allah Subhanahu Taala suruh mereka masuk ke dalam gua dan di dalam gua itu mereka mendapat ketenangan, perkara ini sangat penting untuk kita hayati bahawa kita ini jangan meletakkan punca bahagia kita kat luar. Ya, jangan meletakkan punca bahagia kita pada faktor-faktor yang ada kat luar. Bahagia kereta, bahagia rumah, bahagia kalau ada isteri, bahagia kalau ada suami, ada anak-anak, kalau ada sekian-sekian-sekian. Ya, jangan kita letakkan pada situ. Tandanya macam mana? Kat mana kita letak harga diri? Ada orang letak harga diri dekat handphone. Ha, ya, kalau pakai Nokia 3210 tu, sentiasa silent. Takut orang dengar bunyi. Ha, ya. Ha, zaman bila punya bunyi tu kan? Ya. Jawab pun belakang dinding. Tapi kalau iPhone, ha, ya, jawab. Harga diri dia pada telefon. Kalau hilang telefon, hilang harga dirinya. Kan? Maknanya jangan letakkan makna-makna pada benda-benda luar. Sebab apa? Allah akan menguji. Kata Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, ya, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wastamarat wa basyiris sabirin. Allah pasti akan menguji kamu dengan sedikit daripada ketakutan, kelaparan, kekurangan hasil pendapatan, malah mungkin kehilangan nyawa, tetapi berikan khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Saya tak sabar nak menunggu pesta buku Negeri Selangor, eh, yang nak berlangsung ni di Shah Alam ni, kerana saya diberikan peluang, ya, untuk mengupas buku yang baru diterbitkan oleh YB Hulu Kelang, ya, apa ni, YB Syarif Sumit, Sengsara di Tahanan ISA. Jadi saya baru dapat buku dia tadi, baru terima, baca dan nak dikupas dalam pesta buku yang akan berlangsung. Bahagian segmen itu ialah pada 30 hari bulan, ya, insyaAllah kalau tak saya lah pada pukul 2, ya, pembedahan pula, bedah buku, ya, berkenaan ini. Dan saya kira bagi mereka yang pernah merasa duduk dalam tahanan, ya, duduk dalam tahanan ini adalah sangat penting untuk membawa rahmat Allah itu ke dalam jiwanya, supaya apabila dia berada di dalam tahanan itu, dia tidak dimatikan oleh kesengsaraan. Sebab kalau ditahan kerana melakukan kesalahan jenayah dan dijatuhkan hukum penjara 17 tahun. Panjang, eh? 17 tahun. Panjang. Tapi boleh dihitung. 16 tahun. 15 tahun. 14 tahun. Boleh hitung. Tapi kalau ditahan tanpa had masa, ya, bukan di penjara tetapi ditahan bergantung kepada budi bicara pihak ketiga, maka itu adalah satu takzib, satu azab dan bukan satu pendisiplinan ataupun satu hukuman ke atas kesalahan, kerana dia membunuh harapan orang yang berada. Dan itulah yang dilakukan oleh AKA Zulaikha kepada Yusuf AS apabila Yusuf dipenjarakan hatta hin, sehingga sampai ke satu tempoh yang tertentu. Kata ayatnya. Ya, bila tak ada tempoh masa, menderita. Macam bila dan bila tidak dapat dihitung masa, tak ada harapan. Bila tidak ada harapan, kekuatan tak datang. Macam banjir, ya, telefon. Ya, tolong Pak Mat ni, Pak Mat rumah air dah naik sampai ke bumbung. Pak Mat duduk mana? Pak Mat duduk dekat kampung tengah, rumah belakang pejabat pos. Ada atas bumbung rumah ni. Ya, ya. 3 jam lagi kami datang. Kata pasukan penyelamat. Walaupun 3 jam, tak apalah. Boleh hitung, ya. Eh? Okey, 2 jam setengah. Ha, 2 jam suku. Dekatlah tu. 1 jam. Tapi kalau telefon, Pak, tolonglah Pak Din ni, selamatkan Pak Din, rumah dah naik air. Tolonglah duduk atas bumbung rumah ni. Pak Din duduk di mana? Kata Pak tu. Pak Din duduk di kampung tu. Bateri habis. Tak sempat nak beritahu kampung mana. Jadi dia tak sempat nak beritahu kampung mana. Maknanya orang tu tak tahu dia tu ada di mana. Mungkin pasukan penyelamat tu ada dekat belakang pokok kelapa saja. Tapi sebab dia tak ada harapan, kalau tak kuat keyakinannya pada Allah, sebelum air tu tenggelamkan dia, dia terjun dalam air bunuh diri. Putus harapan. Saya tak pernah lah orang kata menghuni, ya, tahanan ISA. Alhamdulillah. Oh ya. Tapi pernahlah merasa duduk sekejap 2 malam, ya. Tidak di sini, jauh di tempat orang. Ketika berada di dalam tahanan itu, ya, kerana kecuaian yang saya lakukan, ya. Apa benda buatnya? Allah kata saya bertugas sebagai imam, ya, di masjid. Dan saya nak meninggalkan United Kingdom untuk pergi ke Jordan kerana visa saya sudah hampir tamat, tetapi pihak masjid minta saya jadi imam untuk semayang raya haji. Dia kata, tolonglah imam, tak ada orang nak semayang, nak jadi imam sahaja. Saya kata, payah ni, masalah ni, sebab orang kata visa saya dah nak habis. InsyaAllah, intan surullah hayan surukum, kata orang masjid, ya? Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Dengar sekalah. Jadi imam. Lepas dia jadi imam, saya nak tempah tiket saya untuk pergi ke Jordan itu. Maknanya flight full. Tak boleh naik. Waiting list pun tak boleh. Allahuakbar. Terpaksa tunggu. Maknanya flight yang berikutnya, beberapa hari selepas dari itu, iaitu 2 hari selepas visa saya tamat. Macam mana nak buat ni? Saya pergi ke London, uruskan. Dalam perjalanan balik, nak mengambil pakaian untuk nak pergi ke Jordan, ada roadblock. Ya, ada roadblock. Tak pernah ada roadblock. Ada roadblock pula masa tu. Dan roadblocknya pula, selalu roadblock ni JPJ, polis. Ni roadblock immigration. Saya kata, habis lah. Tamat lah. Pergi, ya, dia masuk, dia check seorang-seorang. Sampai kat saya, tangan dah sejuk lah ni. Ya. Dia, sir, your visa is expired yesterday. Saya, no. I'm leaving tomorrow. This is my ticket. I'm sorry, unfortunately we have to arrest you. Ya, kena tangkap. Dimasukkan ke dalam lokap selama 9 jam. Selepas 9 jam, dimasukkan ke sebuah van yang tidak ada tingkap, ya. Tak tahu dibawa ke mana. Jalan lebih kurang dalam 2 jam setengah ke arah utara lah saya agak, ya, sebab saya dengar bunyi laut dekat sebelah kiri saya, ya, maknanya jalan persisiran pantai. Sedar-sedar sudah berada di sebuah penjara, ya, di Greenock. Di Scotland, berhampiran dengan Glasgow. Jadi semasa berada di dalam tahanan tersebut, pegawai penjara tu seronok menyambut saya. I'm not sure how to put it in word. Dia kata, but you're the first Malaysian here. Jadi kata, alamak kan, ya. Dia kata, janganlah kat sini pula. Tapi it was a good experience. Sebab kejadian itu yang berlakunya, saya habis belajar di Jordan selama 4 tahun. Tetapi pada tahun akhir pengajian saya, saya terperangkap di dalam rumah, ya, kerana pindah rumah baru, sahabat-sahabat pergi kelas awal setengah jam daripada saya, maka mereka terkunci saya daripada luar. Saya tak boleh keluar daripada rumah. Dan hari itu ada 2 exam. Tak boleh exam. Zaman tu tak ada handphone, tak boleh nak, oi balik aku terperangkap rumah, tak boleh. So duduk je lah di rumah sampai petang. Ha, ya. Jadi bila kawan balik, tak pergi kelas. Oh ya, dia punya ayat dengan dia. Jadi esoknya saya pergi, saya cuba jelaskan dan tidak dibenarkan, dan saya terpaksa gugurkan 2 subjek tersebut dan saya extend 1 semester. Kawan-kawan graduate, saya sambung 1 semester. Semester tambahan itu berlaku pula musibah yang lainnya. apabila kerajaan Jordan menaikkan yuran pelajar Malaysia sebanyak hampir 7 kali ganda, ya, dan semua pelajar Malaysia tidak belajar, tidak mendaftar kerana sebab bila naik 7 kali ganda, satu subjek 25 dinar, kira-kira RM150, dinaikkan ke 150 dinar, ya, lebih kurang RM700 lebih, dan subjek ada 46. Ya. Jadi pelajar tak boleh belajar. Jadi adalah dinosaur yang tak graduate lagi seorang ni. Jadi adik-adik ni minta tolong, dia kata buatlah abang-abang ni buat something. Jadi saya pun pakat-pakat dengan kawan-kawan senior ni, kita buat memorandum, dapatkan tanda tangan pelajar-pelajar semua, memohon supaya kerajaan Jordan menurunkan kembali yuran. Tetapi ada pegawai yang bertugas untuk menjaga kebajikan para pelajar ini, saya sebutkan secara umum sahajalah, dia kata tak payah buat memorandum, biar dia uruskan. Oh, lagi bagus, silakan. Yeah. Selepas sebulan universiti dibuka, tidak ada apa-apa perubahan, dan bila kita semak balik, rupanya dia tak buat apa-apa. Dia tak buat apa-apa. Jadi di Malaysia, pemberi-pemberi beasiswa, JPA, Kementerian Pelajaran, dah marah sebab pelajar tak daftar. Jadi dia nak melepaskan diri dia. Dia fitnah saya. Dia buat fitnah mengatakan saya menghasut pelajar-pelajar Malaysia, seluruh Jordan, tidak mendaftar, belajar, gini semua sebagainya, maka beasiswa saya digantung. Apabila beasiswa digantung, di semester akhir, diringkas, dia tak sampai pada penjara tadi. Kisahnya, selepas beasiswa digantung, selama lebih kurang dalam 5-6 bulan, kewangan pun dah berada di tahap orang kata dada itik lah. Maknanya apa ni, dah teruk sangat lah. Masa itu saya keluar daripada rumah sewa, saya tumpang duduk dengan pelajar-pelajar Turki tu. Alhamdulillah bagusnya pelajar-pelajar Turki tumpangkan saya duduk percuma, ya, dengan syarat satu saja, tolong masak. Nasib baiklah boleh masak sikit kan, ya. Jadi maknanya itu sajalah upah sewa saya. Bulan yang ketujuh tak ada beasiswa, dan di Jordan taraf hidupnya agak tinggi. Saya dijemput oleh kawan untuk mengerjakan haji. Free of charge. Pergi Mekah first time. Satu duit pun tak bawa. Teh tumpang teh kawan. Makan tumpang nasi kawan. Dalam jalan tu. Sampai di Mekah. Campak beg. Fekah pula tak betul. Terus lari ke Kaabah. Maknanya patutnya ada lah tertik-tertik ni kan. Terus lari ke Kaabah menangis. Allah Tuhan ku. Aku 7 bulan tak ada beasiswa ni. Dah rasa tak boleh nak hidup. Malu. Ya, malu fikir sahabat-sahabat Nabi yang khabar al-arak yang terbakar belakang tu, aku 7 bulan tak ada beasiswa, tak boleh hidup lah masa tu. Jadi sehari sebelum saya pergi ke Arafah, saya telefon mak saya, minta ampun, minta maaf, esok nak pergi Arafah. Dan mak saya beritahu yang saya menang kes di Malaysia, ya, dapat dibuktikan yang pertuduhan itu salah dan saya dapat balik beasiswa. Alhamdulillah. So balik daripada haji, walaupun takbirlah Allahu Akbar, ya, pergi ke Arafah, tapi duit tak ada lagi lah, ya. Balik daripada haji, saya pergi ke pejabat pegawai tersebut dalam keadaan kepala botak, dan dia terkejut tengok saya botak. Kamu pergi haji ke? Saya kata, ayolah. Kan? Mana aku dapat duit? Ya, dia tahu saya tak ada duit sebab dia yang miskin dengan saya. Kan, ya? Dia yang buat fitnah tu. Kata, rezeki Allah taklah bagi. Bukan ustaz yang bagi. Ustaz tu, ya? Ustaz jahat. Ya? Songkok tinggi sikit. Kan, ya? Kan, ya? Jadi, habis tu kamu datang sini nak apa? Dia tanya. Jadi saya kata, tak ada datang apa. Saja nak beritahu lah. Orang-orang yang dizalimi, kalau pergi Mekah, doa depan Kaabah, tak fikirlah dia doa apa. Assalamualaikum. Saya balik kan, ya. Nak lepaskan geram. Ya? Lepaskan geram. Dah 8-9 bulan tak ada beasiswa. Jadi, bila saya pergi ke bank, alhamdulillah duit masuk. Tetapi duit itu terlalu sedikit. Ya, tak cukup untuk menampung pelajaran saya. Belajar dah habis. Ujian hafalan Quran ada lagi 4 juzuk pada masa itu. Kalau tinggal di Jordan, duit itu tak cukup. Jadi pada masa itulah bismillahirrahmanirrahim, dengan duit itu saya terbang ke London. Kerja basuh pinggan selama lebih kurang dalam 1 tahun. Keluar masuk balik lebih kurang dapat 1 tahun. Musim panas tahun depannya, saya datang semula ke Jordan untuk ujian hafalan Quran. Diringkaskan cerita, 2 hari sebelum exam, saya kemalangan jalan raya. Accident, bang, kereta hancur, duit yang dikumpul semua terpaksa membayar kereta dan trauma lah, sebenarnya terlepas exam. Exam berikutnya bila? Tahun depan. Nak stay, duit tak cukup. Nak ambil yang tengah-tengah tahun pun duit tak cukup. Maka saya kembali semula ke London dan sekali lagi kerja basuh pinggan. Kumpul duit, kumpul duit, kumpul duit. Tahun berikutnya, Belajar lama habis dah, tapi tak graduate lagi sebab ujian hafalan Quran saya tak datang. Maka tahun berikutnya saya datang semula, hafal hafal hafal hafal, ada 4 juzuk saja ya pada masa itu, 4 juzuk saja, banyak juga sebenarnya ya 4 juzuk tu. Lebih kurang 2-3 hari sebelum exam, oleh kerana saya duduk di atas kerusi dari pagi sampai ke petang untuk menghafal Quran ni, saya kena buasi. Ya. Masuk hospital, operation, terlepas lagi exam. Ya. Terlepas lagi exam dan membayar bayaran hospital, maka sekali lagi saya terkontang-kanting, tak tahu nak buat macam mana. Dan keadaan pada masa itu mengingatkan saya kepada perjalanan Musa dan Khidir, iaitu perjalanan yang tak faham apa sebenarnya yang sedang berlaku ke atas diri aku ni. Saya kembali semula ke London, dan kerana sudah tidak sanggup duduk di London yang terlalu mahal pada masa itu, saya telah pergi ke Belfast dan duduk di sana menghafal Al-Quran. Tak nak buat kerja apa-apa, fokus betul-betul, tapi tolong-tolong masjid sikit, dapatlah sikit-sikit allowance dan sebagainya. Cukup tempoh saya nak datang semula ke Jordan untuk ujian hafalan Quran, percubaan terakhir. Ya, percubaan terakhir sebab itu tahun ke-8 yang kalau saya tak lepas juga habis tangan kosong. Dan tahun ke-8 itulah pihak masjid tidak membenarkan saya terbang kerana jadi imam sembahyang raya haji. Ya, bagus sampai kisah tadi. Lepas sembahyang raya haji akhirnya kena tangkap masuk dalam penjara. Dia kata habislah. Ini tahun 2001. Saya belajar masuk tahun 1993. Saya habis belajar 1997. 98 sangkut, 99 sangkut, 2000 sangkut. 2001 ni waktu yang terakhir. Dan saya berada dalam tahanan. Esoknya, seorang daripada tahanan tu tanya saya. Dia kata, apa yang pegawai penjara cakap kat awak? Saya beritahu lah. Saya kata, pegawai tahanan kata, saya akan dihantar balik ke Malaysia esok. Oh, saya pun dia cakap macam tu juga. Dah 2 bulan dah saya duduk sini. Tu yang nak kaitkan dengan ini tadi. Rasa nak tercabut lutut. Pada masa itu. Sebab tahun 2001 ialah tahun terakhir percubaan saya untuk graduate. Otherwise, saya perlu membayar balik ya, 100 ribu lebih ya, pinjaman pelajaran. Dan tahun itu ialah tahun yang sepatutnya saya berkahwin. Kerana telah 2 tahun bertunang. Dan bakal bapa mertua telah mensyaratkan selagi tak graduate tak boleh kahwin. Ya, yang tu yang berat tu. Jadi malam itu ialah malam muhasabah. Saya ringkaskan kerana saya nak berkongsi sesuatu. Ketika berada dalam tahanan tak lamalah ya, dalam tahanan itu, 2 perkara yang saya muhasabah. Yang pertama ialah saya penat menunggu subuh. Saya rasa masa terlalu panjang. Sedangkan 2 hari sebelumnya saya rasa tak cukup masa. Dan kita nampak bahawa sebenarnya Allah memberikan 24 jam kepada semua manusia. Tetapi dalam hidup kita banyak perkara sia-sia yang kita buat. Sehingga kita rasa hidup kita kosong. Sedar-sedar dah Jumaat. Sedar-sedar dah Khamis. Sedar-sedar dah Rabu. Sedar-sedar dah tahun depan. Pasal apa? Tak banyak benda berguna yang kita kenang. Tapi bila kita tak boleh buat semua tu, saya duduk dalam tahanan, yang saya boleh buat satu saja, iaitu baca Quran. Baca habis lah. Baca, baca, baca, baca. Bukan baca habis lah. Maksudnya dah banyak dah baca. Masih tak subuh-subuh lagi. Masa panjang. Kemudian yang keduanya, ketika berada dalam tahanan, saya tidak risaukan diri saya. Boleh habis belajar ke, tak boleh belajar ke, insyaAllah aku sebat. Paling teruk pun aku mati. Dan semua orang mati. Kan? So, tak ada masalah sana. Yang saya risaukan ialah keluarga saya. Kalau mak saya tahu macam mana. Kalau adik-adik saya tahu macam mana. Kalau tunang saya tahu apa berlaku. Rupa-rupanya dalam kehidupan kita ni, titik kekuatan dan kelemahan kita ialah pada keluarga kita. Kalau keluarga bersama-sama dalam perjuangan kita, kita bertuah mendapat kekuatan yang hebat. Tetapi kalau sekiranya keluarga kita menentang perjuangan kita, keluarga itulah tempat untuk kita dibongkarkan kelemahannya. Sebab kita risau kat situ. Jadi, esoknya, Alhamdulillah, pegawai penjara kata, awak akan dihantar balik ke Malaysia. Maka saya dibawa ke lapangan terbang Glasgow. Pegawai yang tahan saya dekat roadblock tu datang ke airport minta maaf dengan saya. Subhanallah eh. Dia kata, I'm sorry, I know you're good man, you don't deserve to be treated. Saya kata, it's okay, you are doing your job. Ya, awak buat kerja awak, tak apalah. Dan saya naik kapal terbang daripada Glasgow ke London. Sampai di London pukul 11 pagi, flight ke Malaysia pukul 9 malam. So, duduk dalam lokap di London pula. Sampai malam. Pukul 9, saya masuk dalam pesawat MAS. Tengah ready dah nak terbang ni, tiba-tiba pesawat kami bergegar. Sebuah lori kontena telah melanggar pesawat kami. Dan kapal terbang yang saya naik itu retak 3 cm. Kata kapten, kita mungkin tak boleh terbang malam ni. Jadi tuan-tuan akan diletakkan di hotel yang berdekatan. Saya kata, yelah, korang semua masuk hotel. Aku masuk balik dalam tempat tu kan. Dan memang masuk balik lah. Kan? Sampai saya doa, ya Allah tolonglah bagi aku terbang lah. Kalau meletup kat atas tak apa kan. Dia kata, kan? Pukul 3 pagi, barulah dapat pelepasan untuk terbang dan masuk terbang balik ke Malaysia. Sampai di Malaysia, pasport saya ditahan mengikut prosedur biasa. Selepas seminggu, saya dipanggil, ditemuduga, ditanya bagaimanakah apa yang berlaku. Dan saya ceritakan semua 100%. Mereka berpuas hati, maka pihak berkuasa telah membatalkan pasport itu dan menggantikannya dengan pasport yang baru. Dan dengan pasport baru itulah saya terbang segera pergi ke Jordan. Saya sampai di Jordan 2 hari sebelum peperiksaan. Masa tu duduk rumah hafal Quran, semayang jemaah, tak pergi ya, semua tadi takut nak keluar rumah, takut aksiden, takut buasi, takut semualah ya. Jadi duduk dalam rumah, duduk di rumah sampai hari peperiksaan. Saya pergi, akhirnya sampai juga saya di bilik peperiksaan. Jadi pensyarah saya tak tengok muka, dia baca nombor, dia kata, ya Allah, iqra suratul najm. Ya, dia suruh baca surah najm. Saya baca sikit, dan dia tengok muka saya. Anta talib min ayyi sana? Engkau ni pelajar tahun berapa? Kata saya kan. Allah soalan. Ana talib sana 93. Ya, saya pelajar tahun 93. 93. Kita sekarang tahun 2001. Kau buat apa kat sini? Barulah saya cerita 1907 terperangkap dalam rumah sampai 8 sampai 9. La haula wala quwata illa billah. Sekarang buat apa? Sekarang saya kerja sambilan jadi imam dekat Irlanda Shimaliyah, dekat Northern Ireland. Tak apalah, dia kata, khalas, dia sign, graduate. Alhamdulillah. Graduate, tak tahu nak ra'i dengan siapa, ya? Tak kenal siapa-siapa dah. Balik ke Malaysia, sampai di Malaysia selepas graduate. Alhamdulillah, saya balik, saya menerima tiket business class, ya? Untuk balik ke Malaysia. Langkah-langkah pertama, ya? Untuk mengujuk hati, ya? Bagi business class. Business lah, business, tapi balik macam tu jugalah kan ya. Lagi 2 bulan sebelum berkahwin, ya, dan duit saya kosong. Saya telah memohon untuk memutuskan pertunangan dengan tunang saya kerana saya tak ada duit nak kahwin. Jadi tunang saya pujuk-pujuk ya. Tu orang kata, ustaz, tak ada nak pasang seorang lagi ke? Ya, biasalah orang usik-usik tu ustaz ni. Saya kata, rasa syukur saya kahwin yang pertama tu tak habis lagi. Ya, tak habis lagi. Sebab dia beri semangat. Saya kata, insyaAllah, baiklah. Saya teruskan juga perkahwinan. Saya bekerja macam orang gila 1 bulan. Ceramah, hajar orang, mengaji, ambil upah, buat ini, buat website lah, apa semua. Saya kumpulkan 6,000 ya, dalam 1 bulan. Masih belum cukup. Letak atas talam habis. Ya, 6,000 kan. Ya. So, nak buat macam mana? Datanglah seorang pakcik telefon saya. Dia kata, ni Ustaz Syiza saya. Ustaz Syiza kenal tak anak saya sekian-sekian? Saya kata, saya kenal. Saya nak minta tolong sikit Ustaz. Anak saya ni belajar di sebuah universiti di luar negara. Dia tak nak habiskan belajar. Dia nak mengaji bidang agama. Dia tahun akhir kejuruteraan. Tolonglah pujuk dia. Saya pujuk, dia tak nak dengar cakap. Dia kata dia hanya dengar cakap Ustaz Syiza sahaja. Allah buat kawan aku ni, orang tengah pening kepala ni, dia pula buat kawan. Jadi saya telefon, jauh ya, telefon ke luar negara, bercakap 3 session. Saya bercakap dengan dia 2 atau 3 session. Akhirnya dia setuju untuk sambung pelajaran. Dan kerana dia seronok, bapa dia seronok sangat, anak dia setuju menghabiskan pelajaran, tiba-tiba saya mendapat RM10,000 dalam akaun bank saya. Dan dengan RM10,000 itulah saya melafazkan aku terima nikahnya dengan ya. Alhamdulillah, akhirnya berumah tangga dan barulah perjalanan hidup jadi teratur semula. Saya ambil sedikit masa kerana saya nampak malam ni ramai pelajar-pelajar ya, ramai adik-adik mahasiswa yang datang, nak memberitahunya bahawa apabila dalam kehidupan kita ini kita diuji, sangat-sangat penting untuk kita membawa Allah di dalam diri kita. Kerana kalau jiwa kita tidak dilempahkan dengan rahmat, kesengsaraanlah keadaan itu. Tetapi kalau ada Allah SWT dalam hati kita, mungkin kita duduk kesepian, mungkin kita terdampar di tempat yang semua orang dah tak kenal kita, mungkin kita tersangkut dalam tahanan yang saya pun tidak faham. Bagaimanakah seorang pelajar yang cemerlang di sekolah selalu dapat hadiah, tiba-tiba duduk dalam penjara? Tak faham. Tapi yang mengingatkannya surah Al-Kahfi, terutamanya topik kita akan datang nanti, iaitu pada membincangkan tentang fitnah ilmu dalam kembara di antara Musa dan Khidir. Kerana ada banyak perkara yang Allah nak ajar, tak ada dalam buku. Contohnya dalam buku ajaran Allah adalah Ar-Razzaq. Tetapi mengetahui Allah Maha Pemberi rezeki tidak sama dengan merasai Allah yang memberikan rezeki. Maka belajarlah dalam kelas dan belajarlah di luar kelas, kerana hidup ini kalau kita ulul albab, semua yang berlaku datang dengan pelajaran dan hikmah, insyaAllah. Maafkan saya atas ketelanjuran masa yang banyak. Mudah-mudahan adalah sedikit manfaat, dan kita akan sambung pada ayat yang berikutnya, insyaAllah, membincangkan tentang ibrah daripada surah Al-Kahfi. Wallahu a'lamu bissawab. Marilah sama-sama kita tangguhkan tazkirah kita pada malam ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi al-hidayah wa tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.